Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-10 dari silsilah manasik haji, kewajiban haji bagian yang pertama, ihram dari miqat dan al-halq serta memendekkan rambut ketika akan halal dari ibadah haji dan umrah. Kewajiban haji yang pertama adalah niat dari miqat. Yang dimaksud dengan miqat adalah tempat start memulai ihram. Seseorang yang ingin haji dan umrah tidak boleh melewati miqat tersebut kecuali sudah niat di dalam hatinya. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan miqat-miqat, hunna lahunna walikulli atin ata alaihinna min ghairihim mimman aradal hajja wal umrah. Miqat-miqat tersebut adalah untuk penduduknya dan untuk setiap orang selain penduduknya yang melewati dari orang-orang yang ingin haji dan umrah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kewajiban yang kedua, al-halq yang artinya menggundul dengan pisau, atau at-taqsiru yang artinya memendekkan rambut ketika akan halal dari ibadah haji dan umrah. Dalilnya adalah firman Allah, laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi لَدَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpi. Sungguh kalian akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kalian dan memendekkannya sedang kalian tidak merasa takut. Surat Al-Fath ayat yang ke-27. Nabi SAW bersabda, ya Allah, ampunilah orang-orang yang menggundul. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, dan orang-orang yang memendekkan rambutnya. Nabi SAW bersabda, ya Allah, ampunilah orang-orang yang menggundul. Mereka kembali berkata, wahai Rasulullah, dan orang-orang yang memendekkan rambutnya. Nabi SAW bersabda, ya Allah, ampunilah orang-orang yang menggundul. Maka kembali mereka berkata, wahai Rasulullah, dan orang-orang yang memendekkan rambutnya. Kemudian akhirnya Nabi SAW bersabda, dan orang-orang yang memendekkan rambutnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ayat dan hadis di atas menunjukkan tentang disyariatkannya menggundul dan memendekkan rambut ketika akan halal dari ibadah haji dan umrah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.